kasihlah dirimu pada hati-hati yang penuh dengan kebencian yang dalam. Karena sesungguhnya iblis ada dan bersemayam di hati yang penuh dengan benci, di hati yang penuh dengan prasangka. Sampai